Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pernikahan adalah menciptakan sakinah. Sakinah merupakan suasana nyaman dan tenang dalam mengarungi bahtera kehidupan dalam rumah tangga. Nikah dalam bahasa Arab, begitupun dalam bahasa Al-Quran, menjadi satu kalimat syarat utama ketika mengucapkan akad nikah. Dalam Al-Quran, pernikahan dinamai dua dengan dua kalimat, yaitu nikah dan jawaj. Nikah merupakan penyatuan, sedangkan jawaj adalah keberpasang-pasangan. Itulah bahwa tidak sah pernikahan menggunakan kalimat kawin. Maka pernikahan harus menggunakan dalam akad nikahnya dengan kalimat nikah atau jawaj. Itulah pernikahan yang dimaksudkan oleh Al-Quranul Karim. Pernikahan itu adalah keberpasang-pasangan yang disatukan dalam satu ikatan yang dalam bahasa Al-Quran adalah misaqon golido, yaitu ikatan yang kukuh, ikatan yang erat. Ikatan yang kukuh dan ikatan yang erat itu tercipta kalau di dalamnya ada mawaddah, ada warahmah, dan ada amanah. Penyatuan tiga karakter, tiga aktivitas, tiga keadaan dalam rumah tangga, maka terciptalah ikatan yang kukuh itu. Oleh karena itu, pahami dan camkanlah apa pesan-pesan Al-Quran tentang pernikahan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikatan yang kukuh tadi akan tercipta bila mana tiga hal sifat terkumpul dalam sebuah keluarga. Ketika sakinah tidak ada, boleh dilanjutkan dengan mawaddah. Ketika mawaddah tidak ada, boleh dilanjutkan dengan warahmah. Namun ketika warahmah tidak ada, mungkin hanya di ujungnya adalah amanah. Amanah terambil dari kalimat aman, yaitu menciptakan rasa aman ketika anaknya diserahkan kepada calon suaminya. Itulah ikatan yang kukuh akan terjalin, akan tercipta, akan terasa di dalam rumah tangga. Keberpasangan dalam pernikahan atau jawaj itu tercipta dalam dua hal. Yang satu adalah sama-sama dewasa, sama-sama cinta, sama-sama suka, dan sama-sama bertanggung jawab. Namun di sisi lain juga ada perbedaan, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Oleh karena itu, jawaj atau nikah merupakan penyatuan dua jiwa, penyatuan dua karakter, namun setelah penyatuan itu terjadi, maka akan terciptalah misaqan ghalidho. Hal ini kita melihat figur-figur guru-guru kita. Kita melihat figur-figur uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hanya contoh dalam kepemimpinannya, dia juga bukanlah contoh dalam tidaklah contoh dalam hal keberagamaannya. Namun ia figur utama bagaimana dia menciptakan keluarga yang sakinah, sekaligus mawaddah dan juga warahmah. Hal itulah tujuan dalam pernikahan, terciptanya rasa aman tidak hanya dirasakan oleh lahir, namun dirasakan oleh batin. Oleh karena itu, semoga kita tercipta menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, lahir dan batin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al aqdan nikah misaqan ghalidha. Ya Allah, jadikan akad nikah kami menjadi ikatan yang kukuh. Semoga curahkan kepada keluarga kami karakter sifat yang sakinah, sifat yang mawaddah, sifat yang warahmah, dan sifat yang amanah. Karena itu adalah ikatan yang menjadikan kita kokoh dalam berumah tangga. Wabarik lana fi hayatina. Ya Allah, melalui pernikahan itu, berkahilah kami dalam hidup kami. Curahkan rahmat-Mu dalam pernikahan ini. Semoga bangsa kami tercipta terdiri dari keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.